Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang merusak wudu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ini sebelum masuk kita kepada pembacaan hadis-hadis sebagai muqaddimah. Tadi sudah saya jelaskan yang pertama, maksud dari bab hal-hal yang membatalkan wudu adalah bab yang merusak wudu. Kemudian yang kedua, yaitu para ulama membagi hal-hal yang membatalkan wudu menjadi dua bagian. Yang pertama, yang disepakati oleh para ulama bahwa hal tersebut pembatal wudu. Yang pertama, yaitu yang disepakati oleh para ulama bahwa hal tersebut pembatal wudu. Tentunya hal ini berdasarkan dalil dari Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua, yaitu pembatal yang diperselisihkan oleh para ulama. Pembatal yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, nanti kita akan bicarakan dari mulai pembatal-pembatal yang disepakati oleh para ulama. Nanti ada pembatal-pembatal yang diperselisihkan. Apakah ini pembatal atau tidak di antara para ulama. Ini mukaddimah yang kedua pada bab yang baru ini. Mukaddimah yang ketiga adalah, jika orang telah berwudu, maka asal hukumnya dia suci. Jika orang telah berwudu, maka asal hukumnya dia suci. Tidak ada yang mengangkat atau merusak kesuciannya kecuali dengan keyakinan. Tidak ada yang merusak kesuciannya kecuali dengan keyakinan. Seperti misalkan seseorang berwudu, kemudian dia ragu-ragu, saya batal atau tidak. Maka al-aslu baqa'uhu, asal hukumnya dia tetap suci karena dia sudah berwudu. Ini asal hukum segala sesuatu. Dan kaidah ini penting. Kenapa? Ini menghilangkan rasa was-was dan rasa telah hilang darinya kesucian. Asal hukumnya, jika orang telah berwudu maka dia suci. Tidak rusak kecuali dengan keyakinan bahwasanya dia batal atau rusak wudunya. Ini selalu seperti ini. Tidak rusak kecuali dengan keyakinan bahwasanya dia batal atau rusak wudunya. Misalkan habis zuhur dia berwudu, mau sholat asar, dia ragu-ragu, batal tidak tadi. Maka menurut kaidah ini, sebagai mukaddimah yang kedua ini, asal hukumnya adalah apa? Suci. Selama tidak ada keyakinan yang mengangkat, merusak, membatalkan wudunya, maka asal hukumnya dia suci. Selalu seperti itu. Ada kaidah para ulama mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Keyakinan hanya hilang dengan keyakinan yang lain. Nah, ini penting. Misalkan tadi sholat asar dia berwudu. Kemudian lama berlalu mau sholat maghrib. Maka dia bertanya, saya tadi batal tidak? Maka asal hukumnya? ambil yang yakin, yaitu dia suci. Dan selalu seperti ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai muqaddimah dari bab hal-hal yang membatalkan wudu. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-72. Saya bacakan hadisnya. Di situ tertulis tidur lelap. Nanti kita akan maksudkan tidur lelap di sini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala ahdihi yantadhiruna al-isha hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusallun wa la yatawaddaun. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ad-Darqutni wa asluhu fi Muslimin. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada zaman beliau masih hidup biasanya menunggu salat Isya sampai kepala mereka miring seperti mau jatuh karena ngantuk. Kemudian mereka salat tanpa berwudu lagi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ad-Darqutni. Asal hadis ini ada pada Sahih Muslim. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Di sini disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah sering kita melewati hadis-hadis yang beliau riwayatkan dalam kitab ini. Salah satu pelajaran menarik dari biografi seorang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah orang tua yang cerdas. Orang tua yang cerdas adalah orang tua yang mendekatkan anaknya kepada orang-orang salih. Ya. Sebagaimana Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau memberikan Anas bin Malik, rela ibunya berjauhan dengan Anas bin Malik demi dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qalat hadza Anasun yakhdimuka. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Anas yang akan membantumu di rumahmu. Maka akhirnya seorang pemuda yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi sahabat Rasulullah, dan bahkan bukan hanya sekedar sahabat. Orang yang salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama hadis-hadis yang berkenaan dengan apa yang terjadi di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu faedah juga dari orang tua yang cerdas yang mendekatkan di anaknya kepada orang-orang salih adalah akhirnya Anas bin Malik mendapatkan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu wa barik lahu fihima. Artinya, wahai Allah, perbanyaklah rezeki dan anak Anas bin Malik, dan berkahilah untuknya di dalam keduanya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mempunyai anak yang begitu banyak. Kemudian juga mempunyai harta yang begitu banyak. Ini adalah salah satu manfaat orang tua yang cerdas. Yang tadi mendekatkan anak-anaknya kepada orang-orang saleh. Minimal akan didoakan oleh orang saleh tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sering sudah kita lewati dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Poin kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, para sahabat Rasulullah. Sahabat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah seorang yang pernah melihat Rasulullah walau sekali dan beriman dan mati dalam keimanan. Ini garis bawahi, para sahabat Rasulullah. Siapa itu sahabat? Sahabat Rasulullah adalah seorang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sekali dan beriman dan mati dalam keimanan. Dan ini pengecualian dari kata sahabat sahabat yang lain. Misalkan saya bersahabat dengan Bapak Arif karena sudah saya sering ketemu, saya sering bergaul, saya sering berbicara, sering. Adapun sahabat Rasulullah terjadi pengecualian. Dia adalah seorang yang pernah melihat Rasulullah walau sekali. Meskipun enggak mulazim, tidak duduk bersama Rasulullah. Ya, tidak duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap dibilang disebut sebagai sahabat Rasulullah. Ini pengecualian. Karena kedudukan sahabat yang begitu tinggi. Kedudukan orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu tinggi. Beda dengan melihat selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya tadi kaidahnya di belakang beriman dan mati dalam keimanan. Karena ada orang yang melihat Rasulullah bahkan bukan hanya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarganya tapi tidak beriman. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ini bukan sahabat. Umayyah, ini bukan sahabat. Ya. Atau ada orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya kan bukan hanya sekedar melihat, berkumpul bersama dan beriman, tapi kemudian tidak meninggal dalam keimanan. Ini juga bukan sahabat. Seperti orang-orang yang murtad sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kata-kata beriman ya, ini maksudnya adalah beriman dengan makna yang disebutkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu beriman dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota tubuh. Bukan seperti orang munafik yang beriman hanya dengan lisannya tapi hatinya masih dalam kekafiran. Dan sahabat dibagi menjadi dua. Sahabat yang hakiki dan sahabat yang maknawi. Maknawi. Sahabat yang hakiki adalah seorang yang balik, berakal, kemudian bisa memayyiz, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan beriman kepada Rasulullah SAW. Adapun sahabat yang disebut dengan maknawi atau secara hukum, yaitu seorang yang lahir di zaman Rasulullah, dan dia belum paham, tetapi disebut juga sahabat. Seperti Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau dilahirkan di dalam haji wada dan beliau disebut sahabat meskipun waktu itu masih belum baligh. Haji wada berarti umurnya berapa? Cuma 3 bulan setelah Nabi Muhammad SAW itu, setelah itu meninggal. Ya, haji bulan apa haji? Dzulhijjah. Nabi Muhammad SAW meninggal bulan Rabiul Awal. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti umur Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu an hanya berapa? 3 bulan. Ini pun disebut sebagai apa? Sahabat. Kenapa? Karena melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, ada orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi belum pernah melihat Rasulullah. Memang ini pembagian Allah itu kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ada orang bertanya, Pak, via SMS ke saya. Ustaz, saya sudah 4 tahun menikah, belum dapat anak-anak. Saya sudah usaha sana-sini, rasanya sudah mau berputus asa. Kira-kira nasihat apa yang pantas untuk saya? Maka tidak ada nasihat lain kecuali surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukran wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima." Allah memberikan anugerah kepada seseorang dengan anak perempuan. Anak-anak perempuan. Dan Allah memberikan anugerah kepada seseorang dengan anak-anak laki-laki. Dan Allah memberikan anugerah kepada seseorang dengan mencampurkan anak tersebut. Ada yang anak laki-laki saja, anak perempuan saja. Ya. Seperti ulun. Anak laki-laki 5-5-5 laki-laki. Ulun keluar, ading ulun yang baru nikah, kemudian ulun keluar. Mbah tu dipanas-panasi orang, ayo sekali lagi. 10 tahun keluar pulang nang keempat, laki-laki pulang. Kemudian kena panas pulang, laki-laki pulang. Dzukur. Ya. Atau ada yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang apa? Di mix antara keduanya, laki-laki dan perempuan. Au yaj'alu man yasha'u aqima, atau Allah menjadikan bagi siapa yang dikehendakinya aqima mandul. Itu jawaban yang paling luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai sini tadi? Jauh benar ulun. Sahabat. Iya, sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Ada sahabat, ada orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi enggak pernah melihat Rasulullah SAW. Saya belum sempat biografi. Ada seorang yang hidup di Yaman, ketika beliau datang ke Madinah sehari setelah Nabi meninggal. Allahu Akbar. Ya. Ada orang yang dekat dan beliau beriman. Ini orang beriman. Dari Yaman, hidup di zaman Rasulullah, sehari setelah meninggal, ya, baru datang kepada Rasul, ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang berhari-hari bertemu dengan Rasulullah, enggak iman-iman. Bahkan mau membunuhnya. Yahdi man yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ini, Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, beliau sahabat meskipun hidup di zaman Rasulullah cuma 3 bulan. Karena melihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna dari para sahabat Rasulullah. Ingat ya, kita belajar kitab. Kita bukan ceramah. Kita belajar kitab, maka mohon diperhatikan kitabnya baik-baik. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau masih hidup biasanya menunggu salat Isya. Lihat kata-kata masih hidup. Ya. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu masih hidup. Dan nanti terdapat faedah yang menarik dari kata-kata masih hidup ini, yaitu apa saja perbuatan para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka merupakan hujjah atau sandaran hukum yang kuat. Nanti kita akan tulis sama-sama faedahnya. Cuma ini sekedar penjelasan saja. Ya. Apa saja? Karena itulah hebatnya para sahabat yang tidak dimiliki oleh generasi lain. Bahwa salah satu kehebatan para sahabat dibandingkan generasi setelahnya, apalagi di zaman sekarang, dibandingkan di zaman sekarang maksudnya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kalau salah mereka langsung akan ditegur baik oleh Rasulullah ataupun oleh Allah. Kalau salah langsung dapat teguran dari Allah ataupun siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kehebatan mereka yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Makanya para ikhwah sekalian, jika para sahabat melakukan sesuatu dan tidak ada yang menyelisihinya, itu hujjah. Itu adalah alasan atau sandaran hukum yang kuat. Sandaran hukum yang kuat. Seperti perkara pengumpulan mushaf menjadi satu buku. Al-Quran yang menjadi satu buku. Maka ini hujjah. Ini sandaran hukum yang kuat. Kenapa? Karena disepakati oleh para sahabat. Seluruhnya. Tidak ada yang berselisih paham tentang ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan tulis biar lebih matang. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya menunggu salat Isya. Biasanya mereka menunggu salat Isya. Isya yang dimaksud di sini adalah salat Isya yang kedua. Karena dalam riwayat atau disebutkan di dalam kamus bahasa Arab, Isya itu ada dua. Maghrib pun Isya, kemudian waktu Isya pun juga Isya. Ya, maghrib pun Isya, maghrib juga disebut apa? Isya. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Mujmalul Lughah yang ditulis oleh Ibnu Faris, al-isya'an al-maghrib wal-atamah. Artinya, dua sholat Isya adalah sholat maghrib dan sholat Isya. Makanya para ulama mengatakan, sholat Isya itu adalah, waktu Isya adalah awwalu dhalamil lail wa hiya min salatil maghrib ilal atamah. Waktu Isya adalah dari mulai pertama kali gelap datang pada waktu malam. Dari mulai sholat maghrib sampai sholat Isya. Maka di sini saya ingin menegaskan, menunggu sholat Isya. Maka kasih catatan kaki, sholat Isya yang dimaksud adalah sholat Isya setelah sholat maghrib. Catat begitu. Sholat Isya setelah sholat maghrib. Sampai kepala mereka miring. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kepala mereka miring menunjukkan bahwasanya mereka mengantuk. Ya. Seorang apabila memiringkan kepala menunjukkan dia mengantuk. Ya, seorang jika dia mengantuk maka kepalanya akan miring. Jadi saya rubah tadi redaksi bahasanya. Seorang jika mengantuk maka kepalanya akan miring. Maka ini sini maksudnya adalah sampai kepala mereka miring, yaitu seperti mau jatuh karena mengantuk. Ini sudah benar sebagaimana disebutkan dalam terjemahan kita. Kemudian mereka sholat tanpa berwudu. Mereka kemudian sholat tanpa berwudu. Artinya, ketika mereka ngantuk-ngantuk, kemudian diiqamahkan sholat, maka mereka langsung sholat tanpa berwudu. Di sini terdapat pelajaran bahwa yang mereka lakukan ini adalah ngantuk atau tidur ringan atau yang disebut dengan ngantuk. Tidur yang ringan atau disebut dengan ngantuk. Dari sini pemahaman baliknya kita ambil pelajaran bahwa tidur lelap, makanya disebutkan dalam judulnya, tidur lelap membatalkan wudu. Tidur lelap membatalkan wudu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ingin tahu ya, hadis ini lebih jelas kita baca, diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni ini salah satu ulama yang menjadi primadona di zamannya. Bahkan sebagian ulama berdoa, ya Allah berikanlah saya hafalan seperti hafalannya Ad-Daruqutni. Saking luar biasa hafalannya. Boleh enggak kita berdoa seperti itu? Ya Allah berikanlah saya hafalan seperti Ustadz Sifulan. Maka jangan. Masih ada yang lebih tinggi dari situ. Enggak boleh. Ya, berikanlah saya hafalan yang kuat. Boleh seperti itu. Tapi untuk menstandari seperti Ustadz Sifulan, ternyata ada yang lebih pintar dari dia. Ya, jangan berdoa seperti itu. Ini para ikhwah sekalian. Asal hadis ini ada pada Sahih Muslim. Saya bacakan riwayat pada Sahih Muslim. Perhatikan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Anas bin Malik bercerita. Ini riwayat pada Sahih Muslim. Kana ashabu Rasulillah yanamun. Lihat ya. Rasulullah, para sahabat Rasulullah SAW tidur. bahasanya tidur di sini dalam hadis riwayat Muslim. Tsumma yusallun, tsumma yaqumun fayusallun wa la yatawaddauna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bangun lalu mereka salat dan tidak berwudu, dan ini terjadi di zaman Rasulullah. Lihat, kata-katanya tidur. Ya, makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawa riwayat dari riwayat Abu Daud yang disebutkan di situ takhfiqu ru'usuhum, artinya kepala mereka miring, maksudnya ngantuk. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar membawa riwayat Muslim, orang akan mengira tidur tidak membatalkan wudu. Nah, itu dia faedahnya. Saya ulangi biar Bapak enggak bingung. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Abu Daud. Betul? Dan disahihkan oleh Ad-Darqutni. Asal hadis ini juga ada pada Sahih Muslim. Lihat, riwayat Sahih Muslim bagaimana? Disebutkan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun. Para sahabat Rasulullah tidur. Lalu bangun, lalu salat. Oh, kalau orang cuma baca hadis ini, oh Ustaz, tidur enggak membatalkan wudu kok. Mana hadisnya? Riwayat Muslim. Sahih. Tetapi maksud tidur di sini apa? Tidur yang ringan, ngantuk. Dalilnya mana? Ini penjelasannya dalam hadis yang kita baca sekarang, nomor 72. Makanya penulis buku ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan riwayat ini biar lebih jelas maknanya. Paham, Pak? Jadi tidur yang dimaksud yang membatalkan wudu apa? Tidur ringan. Taib, kalau ada orang bertanya, tidurnya gaya apa, Ustaz? Duduk atau jongkok atau bersandar atau rebahan, mana yang membatalkan wudu? Maka jawabannya, tidur yang lelap, yang hilang akalnya, itu yang membatalkan wudu. Entah dia tidurnya beti harap, babi rangkang, bukan urusan. Entah tidurnya bersila, karena ada tidurnya, mohon maaf, tolong contohkan. Ada tidurnya mungkin kayak ini batal ya. Ya, diangkat. Dan itu sering sekali kalau lagi khutbah Jumat. Banyak nang cara duduk kayak itu. Ya. Itu namanya ihtiba. Kalau ingin tahu, antum diam begitu. Ya, lihat yang pakai. Nah, itu namanya ihtiba. Tundukkan kepala. Nah, ya, meskipun ibu-ibu kada melihat ya, nah, ya kayak tadi, kayak saya tadi bu, ya begini di lututnya dinaikkan kemudian dipegang pada lutut, ya ini ulun gugur, takut gugur jadi, nah itu seperti itu namanya duduk ihtiba. Mau duduknya ihtiba seperti itu atau murabba', mutarabbi', mutarabbi' duduk bersila dalam bahasa Arab. Mau duduknya mutarabbi' atau ihtiba atau rebahan berbaring, maka bukan urusan. Lihat tidurnya. Ada cerita menarik, Pak. Ustaz Firanda hafizahullah taala cerita. Beliau di supir, ada supir, ada beliau, kemudian di belakang ada keluarga, anak-anak. Kemudian ada orang ngorok di mobil itu. Ini siapa yang ngorok? Dilihat ke belakang. Anak istri tidak ada yang ngorok. Ternyata dilihat di sampingnya, supirnya yang ngorok. Rupanya sidin sambil menyupir mengorok. Dan ini menunjukkan bahwasanya Anda tidur-tidur yang ringan, yang sambil ngorok. Yang setelah itu mereka boleh bangun untuk mengerjakan sholat. Ya? Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kalau kita baca riwayat Imam Muslim, maka maksudnya tidur. Tapi tidur yang dimaksud adalah tidur yang ringan, yang tidak membatalkan wudu. Berarti pemahaman balik dari ayat, dari hadis ini, yang membatalkan wudu adalah tidur yang lelap. Bagaimanapun bentuk tidurnya. Mau tidurnya di kursi, mau tidurnya berdiri, duduk. Tidur berdiri, ada orang tidur berdiri. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Taib. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari, poin ketiga dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Hadis ini tidak ada keraguan di dalamnya, hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin keempat dari hadis ini yang sering kita tunggu-tunggu, yaitu hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, tadi sahabat adalah, kalau sudah tercatat silahkan, tidak mengapa, tidak usah mencatat, tapi saya ulang biar lebih rapi tulisannya, catatannya. Sahabat Rasulullah adalah seorang yang melihat Rasulullah walau sekali dan beriman dan mati dalam keimanan. Seorang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya walau sekali. Ya, beda dengan orang-orang yang mengaku melihat Rasulullah dalam mimpi, ya, atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, seperti ada sebagian orang yang mengaku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga. Ya, kemudian dia ngaku-ngaku mendapatkan sholawat. Sholawatnya dibaca harus pakai wudu. Dan membaca sholawat itu lebih utama dibandingkan 6.000 khatam Quran. Ini ada. Ajaran seperti ini ada. Ya. Maka ini bukan sahabat. Yang melihat Rasulullah SAW dalam keadaan jaga, telepati begitu dia, berhalusinasi. Maka ini bukan disebut sahabat. Yang disebut sahabat melihat Rasulullah SAW dalam hidupnya dan beriman dan mati dalam keimanan. Taib. Kemudian pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa semua yang disepakati oleh para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah sandaran hukum yang kuat. Dia adalah sandaran hukum yang kuat selama tidak ada yang menyelisihinya. Selama tidak ada yang menyelisihinya. Seperti yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salat bersama Rasulullah jadi makmum. Kemudian beliau pulang ke kampungnya. Di kampungnya beliau ditunggu oleh orang-orang kampungnya untuk mengimami. Berarti Mu'adz bin Jabal di kampungnya, beliau sholat sunnah mengimami orang-orang yang sholat wajib. Karena beliau sudah sholat wajib bersama siapa? Rasulullah. Di sini para ulama mengatakan bahwa sihatu imamatil mutanaffil lil munfarid lil muftarid. Sahnya imam seorang yang sholat sunnah dan makmumnya sholat wajib, sah. Kenapa? Ini yang terjadi pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ya. Dan ini terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para sahabat. Maka dia adalah apa? Sandaran hukum yang kuat. Sandaran hukum yang kuat. Oh, Ustaz, apakah hal itu diketahui oleh Rasulullah? kalau hal itu diketahui oleh Rasulullah, apa dalilnya bahwasanya itu diketahui oleh Rasulullah? Maka jawabannya, kalau, maka kita katakan, iya, diketahui oleh Rasulullah. Apa dalilnya? Kalau kita tidak tahu dalilnya, maka diketahui oleh Allah. Karena kalaupun salah, Allah akan apa? Menegurnya. Kembali permasalahan tadi. Paham ya, Pak? Jadi, faedah yang kedua, yang kita catat tadi, bahwa kesepakatan para sahabat di zaman Rasulullah adalah apa? Sandaran hukum yang kuat. Mungkin Bapak bisa kasih contohnya. Nah, begitu. Contohnya, imamnya siapa? Mu'ad bin Jabal dengan sholat sunnah mengimami orang-orang yang sholat wajib. Itu terjadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya itu boleh secara hukum. Jadi Pak, kalau pian ya sholat misalkan di musola-musola atau di tempat-tempat yang tidak ada sholat, tidak ada imam tetapnya, yang biasa di terminal, di bandara, di mana-mana tempat-tempat sholat umum yang berganti-ganti, maka sholat saja sendirian. Atau asalkan ada orang sholat, ya kita langsung bermakmum kepada dia, maka tidak mengapa. Kalau saya ditakoni, pian apa? Wajibkah sunnahkah? Orang lagi Allahu Akbar, apa wajibkah sunnahkah? Kalau saya ditakoni. Ya, tidak perlu ditanya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada lagi yang aneh. Ya. Dan tidak perlu menepuk. Ya, tidak perlu menepuk. Enggak perlu. Karena mau ditepuk pas orangnya latah. Justin. Oke, apa? Dan yang diimami, yang dijadikan imam, tidak perlu memberikan isyarat. Artinya kadu saya bermakmum melaku. Enggak perlu ya, akhi. Ya. Tidak ada hukum yang mengatakan harus sepakat niatnya imam dengan niatnya makmum. Enggak perlu. Ya, tidak ada sandaran hukumnya. Yang jelas, boleh imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Kalau kebalikannya, imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, bisa gak terjadi? Bisa gak terjadi? Apa contohnya? Ada pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu orang terlambat sholat subuh. Seorang terlambat sholat subuh. Kemudian dia ingin sholat. Kata Rasulullah SAW, man tasaddaq ala hadha. Siapa yang ingin bersedekah dengan orang ini? Dia terlambat sholat subuh, maka ditemani biar jamaah. Maka ini orang sholat wajib, yang ini sholat sunnah. Sedang, yang ini sudah sholat bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Ya, jadi dua-duanya boleh. Yang imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, boleh. Yang imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, juga boleh. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang itu hanya contoh ya. Yang menjadi ukuran kita adalah kaedahnya tadi. Apa saja yang terjadi di zaman Rasulullah, disepakati oleh para sahabat, atau dikerjakan oleh seluruh sahabat, maka itu adalah apa? Sandaran hukum yang kuat. Diketahui atau tidak diketahui oleh Rasulullah. Karena kalaupun diketahui oleh Rasulullah, itu hujah, hukum yang kuat. Tapi kalau tidak diketahui oleh Rasulullah, diketahui oleh siapa? Allah. Karena kalau itu salah, maka akan ditegur. Nah, contoh yang lain, Pak. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan untuk tasyahud adalah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabi, begitu kan kita salat, wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu ala alaina wa ala ibadis salihin. Baik. Ada pendapat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Beliau mengatakan, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Betul ya? Yang kita lakukan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Itu yang kita dapati dari hadis Rasul, betul? Ketika kita salat. Nah, itu disepakati oleh para sahabat. Nah, di zaman Rasul, kemudian ada pendapat, Abdullah bin Mas'ud berpendapat, sepeninggal Rasulullah, karena orangnya sudah tidak ada, maka kita memakai, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullah wa barakatuh. Mungkin bapak-bapak sebagian tidak paham, kalau kita sholat, kita mengucapkan salam apa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Artinya, semoga keselamatan atas kamu, engkau wahai Rasulullah. Kamu ini biasanya kalau kita berbicara dengan orang yang masih ada, ya, orang kata ganti orang kedua, orangnya ada di depan kita. Nah, ini dibaca ketika Nabi masih hidup. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mempunyai ijtihad, mempunyai usaha sendiri. Bahwasanya kalau karena Nabi sekarang sudah meninggal, maka mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ah, ini para ikhwah sekalian, yang kita ambil mana? Maka yang jawabannya yang benar adalah yang kita ambil ini. Kenapa? Oh, nyaman di sini sekalinya. Kenapa? Karena para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Satu. Kemudian para sahabat mengamalkan ini. Adapun ini hanya pendapat siapa? Abdullah bin Mas'ud saja. Jadi tetap kita sholat kita ketika mengucapkan salam membaca apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Makanya para ulama mengatakan, jika para sahabat bersepakat seluruhnya, maka itu adalah sandaran hukum yang kuat. Tetapi jika ada yang menyelisihinya satu orang, maka yang satu orang ini menjadi tidak kuat. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, ini contoh-contohnya. Taib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tentang sholat isya tadi. Isya yang dimaksud adalah isya yang terakhir. Isya yang terakhir. Kita tadi sudah azan kah? Oh, belum. Silahkan azan dulu. Tapi di dalam aja. Nanti ribut. Yang suara dalam aja. Nah. Ya, kita lanjutkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sebutkan, pelajaran selanjutnya adalah salat Isya yang dimaksud adalah Isya yang terakhir. Bahkan ada hadisnya ya, di dalam hadis yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yantadhirunal isya'al akhirah. Mereka menunggu isya yang terakhir. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah naum yang ringan atau tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang menjadi ukuran dalam tidur adalah ringan atau lelap. Bukan jenis tidurnya. Yang menjadi ukuran dalam tidur adalah ringan atau lelap. Kalau ringan tidak membatalkan wudu, kalau lelap membatalkan wudu. Bukan yang menjadi ukuran adalah apa? Adalah jenisnya. Apakah dia rebahan, ataukah dia bersila, ataukah dia tadi mengangkat kedua lututnya, atau semisalnya. Bukan jadi ukuran. Ya, yang menjadi ukuran adalah dia ringan atau gelap. Kalau lelap berarti batal. Kalau ringan ngantuk berarti tidak batal. Taib. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tidur hanya sebatas yang dikira membatalkan puasa, membatalkan sholat. Wudu, afwan. Tidur hanya sebatas yang dikira membatalkan wudu. Jadi, zat tidur itu sebenarnya tidak membatalkan wudu. Tapi hanya dikira membatalkan wudu. Saya ulangi ya, faedahnya apa tadi? Tidur hanya sebatas yang dikira membatalkan wudu. Bukan dia pembatal wudu. Dia enggak seperti kencing, mohon maaf, kentut, buang air besar, enggak. Dia hanya dikira pembatal wudu. Kenapa, Pak? Karena ada riwayat menarik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis yang akan kita baca nanti, hadisnya berbunyi, Al-ainu wika'us sahi. Fa'idha namatil ainan istatlaqal wika'u. Artinya, mata itu adalah penahan, mohon maaf, pantat. Jika matanya tertidur, maka pantatnya terbuka. Maksudnya apa? Kalau orang tidur, dia enggak ngerasa dia keluar angin atau tidak. Makanya tadi faedah yang terakhir yang kita sebutkan, tidur hanya sebatas dikira pembatal wudu. Bukan dia pembatal wudu. Makanya kalau tidurnya ringan, hanya ngantuk, batal enggak wudunya? Enggak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang tidur pas waktu sholat Jumat, takoni sidin, tadi pian ulun gawil-gawil sadarlah. Sadarai. Berarti kada usah bodoh. Kalau seandainya tidak sadar atau takoni, tanya, tadi yang dibaca oleh imam khotbahnya tentang apa? Karena ada sebagian orang, subhanallah, ada sebagian orang kadang-kadang punya penyakit insomnia. Gak bisa tidur. Bisa tidurnya kapan? Pas lagi majlis ilmu. Allah. Ya. Ketenangan turunnya. Ini bahaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bisa habis pahala sholat Jumatnya gara-gara dia hanya tidur. Jadi untuk tidur dia ikut sholat Jumat. Allahu Akbar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Jadi sekali lagi, paham ya? Tidur hanya sebatas yang dikira membatalkan wudu. Bukan dia yang membatalkan wudu. Jadi bukan zat langsung yang membatalkan wudu, tapi dikira pembatal wudu. Karena ketika tidur, maka akan dikira keluar angin. Kalau dia tidurnya tidur lelap, dikira keluar angin. Tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini. Bahkan para ikhwah sekalian, ada lagi yang luar biasa, yang cerita yang saya sebutkan tadi. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni dari Anas bin Malik, beliau bercerita, "Laqad ra'aitu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqadhuna lis-shalah." Sungguh, aku telah melihat sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dibangunkan untuk sholat. Jadi kalau orang dibangunkan itu berarti apa? Tidur. "Hatta inni la asma'u li ahadihim ghatitan," sampai aku mendengar salah seorang dari mereka keluar oroknya, keluar tidur, apa bunyi ketika tidurnya. "Tsumma yusallun wa la yatawaddaun," kemudian dia salat dan tidak berwudu sampai keluar, ya, sampai keluar bunyi tidurnya tersebut, dan langsung salat dan tidak berwudu. Ini menunjukkan hadis yang seperti ini bagaimana? Dibawa kepada tidur yang ringan. Oh, masa Ustaz tidur ringan keluar mengaruhnya? Maka betul ada kadang-kadang. Ya. Ada orang tidur yang ringan, tapi dia mengaruh. Ketika ditanya, aku masih bangun aja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, saya masih ingin mengangkat bahwasanya hidayah itu memang milik Allah. Ya, bayangkan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia dari Persia beriman. Sedangkan yang tinggal di Mekah orang Arab, orang yang paling fasih, paling tahu tentang apa maksud Al-Quran, tidak beriman. Jadi hidayah itu memang milik siapa? Allah. "Man yahdihillah fala mudhillalah." Siapa yang memberi petunjuk, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya seorang pun. Ya, maka mintalah hidayah kepada Allah, petunjuk kepada Allah. Ini pula rahasia kita orang muslim, setiap minimal 17 kali sehari minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Taala. "Ihdinas siratal mustaqim." Karena kita memerlukan hidayah sampai akhir hayat. Ya. Karena kita memerlukan hidayah, petunjuk sampai akhir hayat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-73. "Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa qalat, 'Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athhur, afa ad'u as-salata?' Qala, 'La, innama dhalika 'irqun wa laysa bihaydhin, fa idza aqbalat haydatuki fad'i as-salata, wa idza adbarat faghsili 'anki ad-dama thumma salli." Muttafaqun alaih. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Fatimah bintu Abi Hubaysh pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang wanita yang terkena darah istihadhah, darah penyakit, hingga aku tidak pernah bersih. Apakah aku boleh meninggalkan sholat?" Beliau menjawab, "Tidak boleh. Itu hanyalah sekedar kelainan pada urat, bukan haid. Apabila datang haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Dan apabila waktu haid berlalu, maka cucilah darah itu darimu, lalu sholatlah." Muttafaqun alaih. Nah, ini penjelasan agak panjang hadisnya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, yaitu poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, dan termasuk sahabat yang paling banyak juga meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pelajaran menariknya dari seorang Aisyah adalah orang tua yang cerdas. menikahkan anak perempuannya dengan orang salih. Maka Pak, di zaman sekarang khususnya, tidak mengapa yang punya anak perempuan jangan disembunyi-sembunyikan. Ya, sampaikan kepada orang-orang saleh. Dan bukan semesti ustadz, enggak. Masih banyak yang lain-lain yang belum menikah, terutama di sini. Yang sudah menikah kena dulu. Yang belum menikah garapan kita. Ya. Ini para ikhwah sekalian, masih banyak tuh di belakang buah-buahan Remi, Srobi itu belum menikah tuh. Dani, Mas Irsyad itu belum menikah. Ya. Ya, masih banyak. Tidak mengapa kita mengajukan kepada orang, bukan suatu aib dalam Islam mengajukan orang, anak perempuan kita kepada laki-laki yang kita anggap soleh, baik akhlak dan agamanya. Ini para ikhwan sekalian, ini pelajaran yang menarik dari seorang Aisyah. Buktinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menikahi Aisyah diperlihatkan oleh Allah, ini dalilnya. Diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya untuk menikahi Aisyah. Jadi tidak mengapa seseorang memperlihatkan anak perempuannya hendak menikah, kading. Aku ada anak bebinian. Nah, ini tidak mengapa. Demi menghindari perbuatan-perbuatan keji di masyarakat. Perzinahan, hamil di luar nikah, kemudian akhirnya hamil kemudian menggugurkan. Itu semua di luar nikah. Jadi zina kemudian menggugurkan, jadi zina plus membunuh. Ya. Perzinahan ini, Pak, semua agama dan semua budaya mencelanya. Dari mulai Mesir kuno, India kuno, ya, semuanya mencela perbuatan zina ini. Jangan manusia, binatang saja mencela. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, ada kera berzina dengan kera lain yang sudah menikah. Dirajam dua-duanya oleh kera-kera lain sampai mati. Diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dari Abu Aliyah radhiyallahu rahimahullah. Ini para ikhwaskan. Jadi dan kita sebagai seorang muslim, salah satu yang sangat dijaga dalam agama Islam adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Makanya para nabi itu tidak ada keturunan min waladin sifah, dari anak zina, enggak ada. Makanya di dalam Islam sangat dijaga kesucian. Ya, tidak dikenal dalam agama Islam namanya punya, dalam agama Islam ya, bukan kelakuan muslimnya dalam agamanya sebagai tatanan ajaran Islamnya. Tidak ada dalam Islam diperbolehkan untuk melakukan pendekatan terhadap perbuatan zina. Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Para ulama tafsir mengatakan, jangan mendekati perbuatan zina, itu lebih dahsyat dan lebih dalam maknanya dibandingkan dengan perkataan jangan melakukan perbuatan zina. Mendekati saja enggak boleh, apalagi sampai melakukan. Maka di dalam agama Islam dilarang berdua-duaan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bi imra'ah illa kana thalithuhuma syaitan." Riwayat Imam Ahmad, tidak ada dua orang laki-laki, satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan berdua-duaan kecuali pihak yang ketiga pari asda syaitan. Ya. Islam sangat menjunjung rasa kecemburuan yang dimiliki oleh laki-laki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali ke permasalahan tadi, Aisyah radhiyallahu anha, ya, ini salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, tidak, yaitu seorang orang tua yang cerdas. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah dalam keadaan beliau masih sangat muda. Dan Aisyah radhiyallahu anha ditawarkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lain dari seorang Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang yang sangat dermawan. sangat dermawan. Dan ini demi mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli an-nar." Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian, wahai para perempuan, aktsara ahli an-nar. Lihat kata-kata aktsara. Aktsara ini adalah bentuk yang artinya paling. Aktsara ahli nar, kalau kita terjemahkan menjadi penghuni neraka yang paling banyak ada ternya. Kenapa? Dalam bahasa Arab, apabila ada kata ismut tafdil, artinya kata paling lebih, seperti Allahu Akbar, Allah paling besar, lebih besar. Kemudian setelahnya ada jamak ahlun, itu orang-orang. Ada jamak, maka maksudnya adalah paling ter. Paling ter. Makanya kita terjemahkan, aku melihat kalian, wahai para perempuan, penghuni neraka yang paling terbanyak. Maka ini hadis agar para perempuan tidak termasuk penghuni neraka yang paling terbanyak. Kiat yang pertama adalah bersedekah. Ya, nah itu yang dilakukan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai beliau bersedekah itu lupa diri. Jadi disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, dalam bahasa Indonesia judulnya Sejarah Kisah-Kisah Orang Terkenal. Ini dalam buku bahasa Arab, mungkin jilidnya sebesar-sebesar gini, 25 jilid. Semuanya disebutkan orang, kisah-kisah orang terkenal. Allahu a'lam sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia atau tidak. Nah, yang jelas diceritakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pada hari itu beliau berpuasa. Kemudian beliau mendapatkan harta zakat dari pemerintah setempat. Apa yang beliau lakukan? Beliau bukan beliau kumpulkan. Beliau langsung bagi-bagikan hari itu. Padahal pada hari itu beliau berpuasa. Sampai sore. Ketika sudah mau berbuka, beliau bilang kepada yang membantunya, hati futuri. Artinya, mana aku ingin berbuka, mana makanannya? Kata sang pembantu, tadi kenapa enggak dibelikan? Duitnya habis untuk bersedekah. Dia lupa bahwasanya dia sedang berpuasa. Ini subhanallah para ikhwah sekalian. Dan yang seperti ini yang sering saya singgung terutama minggu-minggu ini, itulah yang disebut dengan surga dunia. Lezat beribadah. Dan kadang-kadang kalau ada orang yang mengetahuinya, sebagaimana perkataan Syekhul Islam, lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Kalau seandainya mereka mengetahui kelezatan yang kami rasakan, surga yang kami rasakan tersebut, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Lezat beribadah. Surga dunia adalah tatkala sempit, tatkala sakit, tatkala terhimpit, tetap mengabdi kepada Allah. Sakit giginya. Ya, sakit gigi. Tapi tetap digunakan untuk sujud. Kalau sujud kadang-kadang itu seperti kepalanya lapas. Pernah merasakan seperti apa? Maka tetap orang ini sholat. Tetap orang ini ibadah. Maka pada saat itu, itulah disebut dengan surga dunia. Atau kebalikannya. Ada kesempatan maksiat. Tidak ada yang menghalanginya. Maka dia tetap meninggalkannya karena Allah. Ini surga dunia. Ini lebih luar biasa dibandingkan menikmati apapun yang ada di dunia. Saya pernah, Pak, di Jakarta, saya punya jadwal tetap kajian. Ada seorang yang beragama Nasrani. Keluarganya Nasrani. Kemudian anak perempuan ini, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk Islam tanpa sepengetahuan bapak dan keluarganya. Apa yang dilakukan oleh si anak perempuan ini, Pak? Dia ketika keluar rumah demi biar tidak ketahuan, kadang-kadang keluar rumah dengan pakaian seperti orang Nasrani biasa. Mungkin pakai celana, mungkin pakai kaos. Ya, seperti orang-orang yang tidak menutup auratnya. Keluar dari rumah, sesampainya mau di tempat pengajian yang saya isi, maka langsung berganti layaknya muslimah. Ya. Sebegitu luar biasanya perjuangan. Sebelum dia ingin memberitahukan kepada keluarganya bahwasanya sebenarnya saya sudah berubah menjadi seorang muslimah. Bandingkan dengan orang-orang yang tidak ada sama sekali tantangan dan rintangan. Untuk itu hanya ingin sekedar menuntut ilmu di majlis ilmu. Tetapi itu, Pak, yang seperti itu lebih lezat dibandingkan mendapatkan harta seberapapun. Beribadah tatkala sempit, tatkala sakit, tatkala sulit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain, ada kadang-kadang bapak-bapak yang datang mungkin jalan kaki jauh, mungkin naik ojek, mungkin naik dan segala macamnya. Kemarin waktu nikahan di Matapura, saya ketemu dengan orang. Salaman, dan beliau dalam keadaan sepertinya kurang sehat. Tangannya mungkin stroke atau bagaimana. Saya tanya, "Bapak dari mana?" "Oh, lumayan jauh di sana. Bapak pulang pakai apa?" Beliau ingin mengucapkan saya naik ojek itu susah demi menghadiri sebuah undangan. Subhanallah. Dalam hati saya, mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan. Kadang Bapak Ibu Saudara-saudari, perasaan-perasaan seperti ini lebih indah dibandingkan mendapatkan harta yang bertumpuk. Beribadah dalam keadaan sulit, sakit, terhimpit, ini lebih indah dibandingkan kadang-kadang mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dari perkara-perkara dunia yang dianggap oleh manusia luar biasa. Begitu juga sebaliknya, seperti yang saya ucapkan. Seseorang punya kesempatan untuk bermaksiat, tapi dia tinggalkan hanya karena Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut dengan surga dunia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia terdapat surga. Siapa yang tidak pernah masuk ke dalam surga dunia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Beribadah tatkala sulit, bersedekah tatkala sulit, dia pun sulit. Dia punya kebutuhan, dia punya keperluan, tapi dia sedekahkan hartanya jalan Allah. Artinya, dia main spekulasi bukan dengan manusia, dengan zat Allah. "Saya yakin denganmu ya Allah, nih saya kasih." "Anfiq, unfiq alaik." Wahai anak Adam, sedekahkanlah. Maka aku akan ganti hartamu. Dia main spekulasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang sangat luar biasa. Dan itu kita dapati dari seorang Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, poin yang kedua yaitu makna hadis ini. Beliau berkata, Fatimah bintu Abi Hubaysh. Fatimah radhiyallahu anha adalah salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Abi Hubaysh dan beliau orang Quraisy. Dan beliau wanita yang terkenal dengan istihadahnya di zaman Rasulullah. Jadi kalau keluar istihadah itu Fatimah binti Abi Hubaysh ini banyak begitu tanpa henti darah yang keluar dari kemaluannya. Tapi bukan darah haid, disebut dengan darah istihadah. Kemudian pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang wanita yang terkena darah istihadah. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, wanita ini bertanya kepada Rasulullah SAW, terkena darah istihadah. Darah istihadah artinya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, adalah darah, catat, darah istihadah artinya adalah darah yang mengalir bukan pada waktu kebiasaannya. Darah istihadah artinya adalah darah yang mengalir dari kemaluan perempuan bukan pada waktu kebiasaannya. Makanya disebutkan dalam buku terjemahan kita, darah penyakit. Hingga aku tidak pernah bersih, katanya. Saking sering keluarnya darah istihadah di zaman Rasulullah, dari Fatimah bintu Abi Hubaysh. Tidak pernah bersih, terus keluar. Maka beliau bertanya, apakah aku boleh meninggalkan sholat? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak boleh. Ini menunjukkan bahwasanya darah istihadah bukan dari pembatal wudu. Ya, bukan dari pembatal wudu dan bukan dari sesuatu yang menjadikan seseorang berhadas. Darah istihadah ya, bukan sesuatu yang menjadikan seorang berhadas. Tidak boleh, kata Rasulullah. Itu hanyalah sekedar kelainan pada urat, bukan haid. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari, bedanya istihadah dengan darah haid adalah kalau haid itu datang dari dalam rahim, dalamnya rahim. Sedangkan darah istihadah dari atasnya rahim, dari urat. Itu bedanya. Ya. Apabila datang haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Kalau haidnya datang, tinggalkan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya haid membuat orang berhadas. Karena akhirnya boleh meninggalkan sholat. Apabila waktu haid berlalu, maka cucilah darah itu darimu dan lalu sholatlah. Artinya, kalau sudah ada kebiasaan orang haid, misalkan, perempuan ini haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Keluar darah. Tanggal 8 masih keluar darah, maka ini disebut dengan darah apa? Istihadah. Ya, istihadah. Kalau dia punya kebiasaan haid tanggal 1 sampai tanggal 7 kebiasaan haidnya, maka berarti tanggal 8 darah istihadah. Apa saja yang di luar dari kebiasaannya disebut dengan darah apa? Istihadah. Makanya kata Rasulullah, kalau datang haidmu, kebiasaanmu, maka tinggalkan sholat. Tinggalkan sholat. Ya, kalau habis masa haidmu, maka bersucilah dan sholatlah. Ini menunjukkan darah istihadah tidak menjadikan seorang menjadi berhadas. Hanya darah haid yang menjadikan seorang apa? Berhadas. Taib, muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya mau mencoba ini seperti yang dikerjakan oleh yang lain-lain. Coba kita coba lanjutkan nanti pertanyaan baru kita sholat ya. Bapak ibu saudara saudari, jadi habis isya kita langsung bisa pulang. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Poin keempat dari hadis ini, apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah hadis ini menunjukkan bahwa darah istihadhah adalah pembatal wudu. Darah istihadhah adalah pembatal wudu. Darah istihadhah pembatal wudu. Tulis begitu. Karena lihat dalam hadis yang ke-74 dalam buku terjemahan kita, Walil Bukhari thumma tawadda'i li kulli shalah. Sedangkan dalam Sahih Bukhari dengan lafaz, kemudian wudulah untuk tiap kali salat. Makanya darah istihadhah pembatal wudu. Ini pelajaran pertama para ikhwan sekalian. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Ya, jadi orang istihadhah itu setiap salat apa? Wudu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran yang kedua dari hadis ini, setiap yang keluar dari dua lubang maka pembatal wudu. Setiap yang keluar dari dua lubang, apa maksud dua lubang? Kubul dan dubur. Ya, maka pembatal wudu. Apa saja Pak yang keluar dari kubul dulu Pak? Kencing, mani, madhi, wadi. Ada ibu-ibu bertanya, Ustadz kalau keputihan bagaimana? Kemudian ada lagi pertanyaan, Ustadz kalau anginnya, ini juga terjadi pada ibu-ibu, mohon maaf, bukan terlalu vulgar, tetapi memang ini kejadian. Ustadz, kalau angin keluar dari depan, bukan dari belakang, ya, dan ini yang menyebabkan kadang-kadang pada kemaluan perempuan lembab, keluar angin dari depan, apakah batal wudhunya atau tidak? Maka ambil dulu faedah ini, bahwa setiap yang keluar dari dua lubang, pembatal wudhu. Dari lubang dubur apa? Kotoran, ya, buang air besar, kemudian kentut, ini pembatal wudhu. Makanya setiap yang keluar dari dua lubang adalah pembatal wudhu. Tadi ingat dua pertanyaan tadi kita akan jawab di akhir nanti, yaitu apa? Keputihan dengan angin yang keluar dari depan untuk kemaluan perempuan. Taib. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu wanita yang istihadhah masih boleh sholat. Wanita yang istihadhah masih boleh sholat. Pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah darah istihadhah najis. Darah istihadhah najis. Kenapa? Karena diperintahkan untuk apa? Membasuhnya. Ya, membasuhnya. Di sini disebutkan di dalam hadis yang ke-73, wa idza adbarat faghsili ankid dama. Jika datang haidmu maka tinggalkanlah salat, dan jika waktu haid berlalu maka cucilah darah itu. Lihat, cucilah. Menunjukkan bahwasanya waktu istihadhah darah istihadhah adalah darah najis. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa setiap wanita yang istihadhah diwajibkan untuk berwudu setiap sholat. Wanita yang istihadhah diwajibkan untuk berwudu setiap sholat. Iya, itu yang bisa kita ambil, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran, dan kita berarti sampai kepada hadis yang ke-74. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya, kita coba ini yang cara baru, mana nanti akan ada protes apakah setuju atau tidak. Ya. Silakan, ada yang bertanya? Jadi setelah sholat isya kita langsung selesai. Tidak ada yang bertanya? Nah, ya, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema Ustaz. Ya. Ini tempat ana kerja ini apa menghadapi tanggal 25 sama tanggal 1. Menghadapi apa? Di tempat ana kerja Ustaz menghadapi yang tanggal 25 sama tanggal 1 ini Ustaz. Jadi dari kantor pusat itu membagikan hadiah gitu untuk semua karyawan. Kayak voucher-voucher belanja gitu. Itu kira-kira kalau dari kita apa pantas menerimanya apa gimana Ustaz? Iya. Tanggal 25 yaitu hari Natal sampai tanggal 1 mungkin ada tahun baru. Apakah kita sebagai seorang muslim menerima hadiah yang dibagikan oleh kantor? Hadiahnya berupa apa dulu? Kalau seandainya hadiahnya berupa aksesoris-aksesoris yang ada ucapan selamat Natal, maka tidak boleh diterima. Ya, tetapi kalau hadiahnya sebatas hadiah maka tidak mengapa untuk diambil. Tapi kalau dikaitkan dengan selamat Natal atau tahun baru tidak boleh. Karena ini berkaitan dengan akidah. Ya. Agama Nasrani silahkan mereka, dan ini adalah ketinggian toleransi Islam dengan agama lain. Agama Nasrani silahkan mereka berhari raya. Kita pun punya hari raya sendiri, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitr. Sebagaimana mereka tidak menghadap ke kiblat kita, maka kita pun tidak bisa ikut ajaran agama mereka. Jadi kalau untuk hadiahnya tersebut ada selamat Natal, Merry Christmas misalkan, maka ini tidak diperbolehkan seorang muslim untuk ikut andil di dalamnya, walaupun itu hanya sebatas hadiah. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Tafadhol. Mix. Kasih mix. Ustaz, ada tadi kan ada kalimat tidur itu hanya sebatas yang dikira membatalkan wudu. Sedangkan di depannya itu ada, pertama itu ada kaidah bila setelah berwudu maka hukumnya suci, Ustaz. Bila telah berwudu maka asal hukumnya, maka asal hukumnya suci. Ini gimana penjelasannya, Ustaz? Iya, tadi kita katakan tidur hanya sebatas yang dikira membatalkan wudu. Maksudnya begini, kalau tidurnya itu tidur yang lelap, maka dia dikira membatalkan wudu. Karena kalau orang sudah tidur lelap, dia tidak merasa apakah keluar anginnya atau tidak keluar angin, tidak ngerasa dia. Maka dikira hanya sebatas membatalkan wudu. Iya, yang sedang sebenarnya tidak ada kaitan dengan apa yang saya sebutkan di awal, bahwa orang kalau seandainya dia sudah yakin berwudu kemudian ragu-ragu batal atau tidak, ambil yang yakin. Kecuali ada keyakinan bahwasanya dia batal wudunya. Nah, di sini para ikhwah sekalian, mungkin Bapak ini membingungkan atau bingung dengan kata-kata kecuali dengan yakin dia batal. Sedangkan wudu tadi, tidur tadi masih ragu-ragu. Nah, itu mungkin di situ pertanyaannya. Maka jawabannya mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan batal wudunya. Itu saja jawabannya. Bahwasanya orang yang tidur lelap batal wudunya. Ya. Jadi, kita sekarang menghukumi bukan dengan keragu-raguan, tetapi dengan nas bahwa wudu batal kalau dia tidur. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Yang lain? Bapak silakan. Kasih mic-nya ke Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai koran sebelumnya, Ustaz. Zakalakhir, nam. Ya. Yang ingin anda tanyakan, Banyak di antara kaum muslimin itu yang menjaga wudunya itu mulai dari misalnya sholat asar sampai sholat maghrib sampai sholat isya tanpa dia berwudu kembali. Itu bagaimana Ustaz? Boleh saja. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wudu sekali ya hanya untuk sholat wajib, tidak ada. Selama tidak batal berarti dia dalam keadaan suci. Bukankah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman la salata bi ghairi tuhur." Tidak sah salat seseorang tanpa bersuci, sedangkan dia sekarang sudah suci. Beda hal kalau seandainya dia ingin memperbaharui wudunya meskipun dia tidak batal. Maka ini sebuah keutamaan. Karena dalam berwudu bagaimanapun, baik berwudu dari hadas kecil atau berwudu karena ingin memperbaharui wudunya, maka dia akan mendapatkan keutamaan berwudu. Di antaranya, air-air yang jatuh akan menghapuskan dosanya sampai air terakhir jatuh dari tubuhnya akibat berwudu tersebut akan menghapuskan dosanya. Nah, ini tidak mengapa orang kalau tidak batal, ukurannya batal atau tidak. Kalau dia tidak batal, maka tidak mengapa dia sholat. Jadi pertanyaan itu, anu, Ustaz, apa itu? Dia menahan, menahannya sampai berusaha sekuat tenaga agar sampai tidak batal sampai pada sholat isya. Ukurannya batal enggak? Batal enggak? Kalau dia tahan, batal enggak? Enggak kan? Tidak. Kecuali nanti kalau kita berbicara mana yang lebih afdal, Ustaz. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La salata lim bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbatha." Tidak ada salat, artinya salatnya enggak sempurna kalau sedang dihidangkan makanan atau dalam keadaan menahan dua hal kotoran. Kencing ataupun buang air besar. Nah ini nanti sholatnya yang gak sempurna. Tapi kalau ditanya sholatnya sah secara hukum fikih, sah. Meskipun tidak sempurna secara kekhusyuannya. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Jazakallah khair Ustaz atas kesempatan. Yang pertama, misalnya begini, kita salat, kita begitu kita mau salat, kita perasaan kita belum batal. Tapi setelah selesai salat, ini yang kami belum paham Ustaz, setelah selesai salat padahal sudah batal yang lalu, bagaimana salatnya Ustaz? Apa diulang? Itu yang pertama, sering kami yang lalu begitu. Kemudian yang kedua, masalah ihtihada. Siklus haid wanita antara 3 7 tapi biasa wanita misalnya mengalami stres dan yang lain itu bisa berubah Ustaz. Terus dalam ilmu kesehatan 3 wanita itu bisa haid antara 3 sampai 14 hari. Kalau sudah di atas 14 hari itu bagaimanapun itu lagi darah haid. Ini yang kami tanyakan Ustaz, jangan sampai pas 7 hari tadi bisa saja itu masih darah haid. Kalau misalnya kita itu mengalami ada hal tertentu Ustaz, sampai dia istihadah ternyata darah haid. Dan ini sering misalnya dalam ilmu kesehatan dia lihat itu darah haid, haid itu bisa berubah. Ya, cukup. Ya, yang pertama yaitu tentang apa tadi? Ulun mendengar tentang pengetahuan haid tadi ya. Tentang setelah sholat ternyata baru ingat. Ya, ada orang sholat kemudian dia yakin bahwasanya dia belum batal. Setelah sholat datang keyakinan kedua, wah batal tadi nih. Sekalinya batal, bagaimana? Maka jawabannya sama, hukumnya sama. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Lalu bagaimana itu mengaplikasikannya dalam kejadian ini? Maka lihat, ya, ketika tadi seseorang dalam keadaan dia sholat, dia yakin tidak batal, maka sebenarnya selesai urusannya. Ternyata datang keyakinan kedua yang lebih kuat. Saya batal, yakin saya batal. Saya tidak berbicara tentang was-was ya, yang kedua ini. Karena semua prasangka setelah amal ibadah batal hukumnya. Semua prasangka setelah amal ibadah jangan ditoleh. Saya berbicara tentang yakin, yang benar-benar yakin mengalahkan keyakinan yang pertama. Maka itu batal berarti sholatnya. Dia harus berwudu, kemudian dia ulang sholatnya. Kecuali kalau cuma kayaknya batal nih. Tadi kayaknya batal. Maka itu jangan dilihat. Ambil asal hukumnya, dia yakin tidak batal. Ya, sama hukumnya. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Jadi bagaimana itu Ustaz tadi? Maka lihat, dia yakin beneran enggak yang kedua setelah sholat ini? Atau hanya was-was? Setiap kali sholat seperti itu. Maka kalau setiap kali sholat seperti itu berarti was-was. Jangan tinggalkan aja. Dan was-was itu penyakit. Buat orang seperti linglung. Ya, buat orang seperti tidak sadar, dia penyakit. Maka jangan. Dan itu waswas dari syaitan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Makanya ada tafsiran menarik. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Dari keburukan waswas yang dilakukan oleh syaitan yang bernama khannas. Khannas ini artinya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir adalah bahwa dia akan mengganggu manusia kalau manusia itu lalai. Tapi kalau manusia itu berzikir, dia kabur. Nah, itu khannas. Makanya jangan kita memelihara rasa was-was. Itu berarti kita memelihara syaitan dalam diri kita. Berarti kalau tadi yakinnya tadi hanya sebatas was-was, maka jangan ditoleh. Paham ya? Ya, kalau yakin betul maka seperti jawaban dari tadi, harus dia ulang wudunya, sholatnya, karena dia berarti sholat di atas dalam keadaan tidak suci, tanpa berwudu. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu tentang masalah haid. Sama hukumnya, ya. Dilihat kebiasaannya. Kebiasaannya dari tanggal 1 sampai tanggal 7, atau tanggal 1 sampai tanggal 8, tanggal 1 sampai tanggal 10. Tergantung kebiasaannya. Kalau seandainya manusia atau wanita tidak punya kebiasaan, maka baru berpindah. Dari kebiasaan, dilihat dari kebiasaan, dilihat dari darah. Darahnya. Darah haid, aswadun yu'rif, kata Rasulullah SAW. Aswadu yu'rif. Hitam pekat dan baunya menyengat. Itu darah haid. Kalau seandainya lebih dari 7 hari, masih hitam pekat dan dia belum punya kebiasaan. Emang ada beberapa perempuan yang gak punya kebiasaan, ya, atau punya kebiasaan yang tidak menentu. Itu sama tidak punya kebiasaan berarti. Maka orang seperti ini berpindah dari mengambil standar kebiasaan, berpindah kepada standar darah. Nah, kalau tidak punya kedua-duanya, melihat saudari-saudarinya. Nah, seperti. Jadi saya tidak heran tadi ketika disebutkan bahwasanya siklus haid perempuan itu berubah-ubah, mungkin asalnya tanggal 1 sampai tanggal 10, bulan depan dari tanggal 11 sampai 20. Enggak heran. Memang seperti itu, tapi itu bagi yang punya kebiasaan, maka pada saat itu dia tetap pada kebiasaannya. Selain waktunya berarti itu darah istihadhah. Atau dalam keadaan wanita sedang stres, wanita tidak nyaman, maka keluar darah. Maka jika keluar bukan pada waktu kebiasaannya, berarti istihadhah. Kalau punya kebiasaan rutin. Kalau nggak punya kebiasaan rutin, maka dia lihat darahnya yang keluar apa. Karena perempuan-perempuan seperti ini adalah menyalahi dari kebiasaan wanita yang banyak. Dan ini kebiasaan terjadi di zaman sekarang. Perempuan-perempuan seperti ini banyak gara-gara dia sering minum obat-obat yang macam-macam. Ya, obat penahan haid, obat agar lebih putih, obat agar lebih langsing, obat akhirnya siklus. Jadi darah haid itu adalah darah yang Allah ciptakan untuk manusia perempuan yang memang sudah sewajarnya perempuan seperti itu. Jika tidak haid dia, jika hamil maka dia tidak haid. Wajarnya begitu. Kemudian kalau seandainya sudah melahirkan maka darah haidnya berpindah menjadi air susu. Yang asalnya asupan makanan menjadi air susu. Ya, kalau sudah disapi maka tidak ada lagi, maka keluarlah darah haid. Nah, begitu semestinya. Ya, perempuan yang wajar seperti itu. Jadi selalu dia ada kebiasaan. Kalau tidak punya kebiasaan beralih menjadi standarnya adalah darah. Kalau tidak punya maka dia melihat saudari-saudarinya. Nah, ada yang lain? Nah. Jazakallahu khairan. Begini Ustaz, ini ada satu pertanyaan, dua pertanyaan dari saya, satu titipan dari orang. Tapi minta dijawab dengan ringkas Ustaz. Jadi yang pertama, tadi Ustaz menyebutkan definisi sahabat adalah orang yang melihat. Tapi dulu saya pernah mendengar ada definisi sahabat ada orang yang pernah berjumpa. Yang betul yang mana Ustaz? Itu yang pertama. Melihat. Melihat ya. Melihat. Jadi biar melihat tuh kan. Biar hendak ringkas melihat. Nah, maksudnya melihat tuh kan Nabi belum melihat. Melihat. Di ujung sana Nabi dilihat sahabat. Walau tidak melihat. Terus yang kedua Ustaz, suami anak sepersusuan apakah merupakan mahram bagi istri? Ya. Suami anak sepersusuan. Suami mahram. Anak sepersusuan apakah mahram bagi ibu yang menyusui tadi? Ibu susunya. Suami enggak. Bukannya. Tidak. Iya. Tidak mahram. Terus yang ketiga Ustaz, dulu waktu sekolah itu kan kita disebutkan ada empat kitab. Tahu Al-Qur'an, Injil, Taurat. Nah, sekarang ada lagi Zabur. Tapi saya belum pernah mendengar kata-kata Zabur di dalam kajian-kajian kita. Apakah itu merupakan kitab suci Ustaz? Barakallahu fiik. Ada ayat yang berbunyi tentang Zabur. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kitab Zabur, dan Zabur ini sama yang diberikan kepada surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan telah kami tuliskan di dalam kitab Zabur sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfudz bahwa bumi ini dikuasai atau diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Dalam kitab Zabur, surat Al-Anbiya ayat 105. Nah, terakhir. Makasih Ustaz. Nah. Yang ingin ana tanyakan, bagaimana dengan sholat tahajud Ustaz? Apakah dengan tidur ringan tadi boleh mengerjakan sholat tahajud? Bagaimana dengan sholat tahajud? Apakah dengan tidur ringan tadi? Ukurannya gini ya, pertanyaan tuh gini. Kita harus tahu dasar hukum, maka kita akan bisa menjawab semua pertanyaan. Kalau nanti setelah saya jawab, Ustaz bagaimana dengan sholat tahajud? Tidur ringan apakah membatalkan? Apakah boleh? Nanti ada yang lagi nanya, kalau bagaimana kalau sholat duha? Kalau tidur ringan, apakah membatalkan? Apakah boleh? Nanti ada lagi yang bertanya, bagaimana kalau sholat witir? Maka harus dipahami kaidah dasarnya. Dia batal enggak wudhunya? Saya nanya kepada antum, batal enggak? Enggak. Berarti sholat boleh enggak? Sholat. Apapun sholatnya. Tahajudkah? Inikah? Ya. Itu. Jadi kaidah dasarnya wudhunya dengan tidur ringan tadi tidak batal. Tetapi hanya dia tidur ringan saja. Tidak membuat dia batal. Ya. Cukup kiranya. Apa yang baik itunya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.